iki sun buru kerasa awak kari riko sio-sio sing ngerti barang salah riko ngomong kok saenake. Long riko sabar yo wis kelibat sun sabari kok riko make sing rumangsa malah tingkahe saya ngoro ati pari dasan nangis so gede somseng kiro percaya selawase wes cukup ulie nyonggo tatu ngeati langsung rasa pari dasan nangis so gede somseng kiro percaya selawase iki sun buru kerasa awak kari riko sio-sio sing ngerti barang salah riko ngomong saenake kurang parah isung nong riko sabar yo wis kelibat sun sabari kok riko make sing rumangsa malah tingkahe saya loro ati hasun rasa pari biasa nangis kete songceng kira percaya selawase sung rasa pari dasan nangis kete sonceng kira percaya selawase